Samsab di bulan Rejab, bulan yang penuh barakah dan bulan di mana di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajab min sahrillah. Rejab adalah bulan Allah, wa Sa'ban min sahrani, Sa'ban bulanku, wa Ramadan min sahri ummati, atau kama qal. Ramadan adalah bulan ummah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita untuk kuliah subuh ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sudah saya minta maaf kerana selain berada di Pahang bulan sudah iaitu menggantikan Ustaz Halim Ustaz Halim Din kita pergi umrah. Jadi saya pun sekarang ni dah bersara ceramah bebas jugalah. Jadi oleh kerana jauh sikitlah perjalanan, diminta gantikan di Kuantan di Pahang. Jadi program tu ialah baca khutbah, tazkirah khutbah, baca khutbah jumaat, kemudian tunggu pula sampai maghrib. Tapi alhamdulillah di kawasan Masjid Umar Ibn Khattab ni, satu masjid yang tuan-tuan mungkin berasal daripada Pahang agaknya, mungkin tahulah. Yang rasanya hebat sebab bila kita asar di situ seolah-olah kita berada maghrib di situ. Ya, maknanya kawasan taman yang Cendrawasih, tak silap, Taman Cendrawasih Kuantan Pahang. Ya, masjid nama Masjid Umar bin Khattab. Ya, saya diberikan tinggal di tempat SPA, kawasan perusahaan SPA tu di atas dia buat macam penginapan sikitlah, macam bentuk penginapan. Ya. Nah, jadi apa yang kita rasakan imarahnya masjid itu dari segi ilmu, dari segi jamaahnya, kerana asalnya tu begitu ramai sekali solat waktu asal tu. Ya, berjamaah asal tu, ya, maknanya kawasan-kawasan taman itu sendiri bukan waktu asal saja, bahkan kuliah-kuliah maghrib boleh katakan tiap-tiap malam. Ya, jadi imarah. Alhamdulillah lah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya berkesempatan kali pertama lah sampai situ. Bukan kerana apa, bukan kerana sebenarnya untuk sedikit sebanyak nak menyampaikan beliau ni walau ayah sampaikan ayat satu ayat dengan tujuan yang matlamat. Mudah-mudahan kita silaturahmi, kita dapat melihat suasana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk situ kebanyakannya berhijrah, ada yang daripada Perak, Johor, Pahang, yang asal daripada Pahang, daripada Terengganu, Kelantan pun ada. Jadi walaupun berhijrah, beli rumah di situ, bekerja di situ, tapi nampak dari segi imarah masjid dan juga program-program yang dia ada cukup menarik. Ya. Ha, jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah Subhanahu taala, ya, demikianlah kalau apabila yang disuki, sangat disuki oleh Allah Subhanahu taala adalah masjidullah. Ya. Dan perkara yang amat tidak disuki oleh Allah Subhanahu taala adalah di pasar-pasar. Ha, jadi itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila imarah masjid, imarah musalla, madrasah, surau dan sebagainya, maka ia nak menampakkan bahawa itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kesukaan, kecintaan Allah. Jadi kita berada di masjid, di madrasah, dapat solat berjemaah ni satu perkara yang cukup disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Fatihah, Al-Fatih. Sebab itu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar pada kita, Allah ma'abta abu sihah. Ya Allah, engkau buka segala pintu-pintu kesihatan, pintu sehat. Ya, sehat ini dari segi fizikal, dari segi zahirahnya. Dari segi tenaga kita, dari segi badan, anggota kita dan sebagainya. Ataupun wa'afiyat bil jasad, afiah jasad kita. Yang rapat dengan sehat ini adalah afiah, iaitu hati kita, jiwa kita, rohani kita juga sehat. Ada orang kadang-kadang fizikalnya sehat tapi rohaninya tak sehat. Ya, fizikalnya nampak sehat, boleh ke sana kemari dan sebagainya, tapi tak solat. Sehat dari segi fizikalnya, sehat dari segi jasadnya. Dengan doa wa'afir jasad, afiahkan jasad kami. Maka Allah berikan kesihatan. Ya, sihat. Pagi-pagi seperti ini tuan-tuan tengok. Bagaimana ada yang sebelum subuh pergi jogging nak sihat. Tapi tak sembahyang subuh. Ya? Ha, ini kalau orang bukan Islam tak masalah. Ini orang Islam ni nak cerita ni. Ya? Ha, jadi artinya afiah dia nampak dari segi jasad dia sihat. Tapi dari segi afiah, dari segi rohaninya tak sihat lah. Ya. Ha, jadi kalau sekiranya kita dapat solat berjemaah subuh, alhamdulillah. Ada majlis kuliah sikit, tazkirah kita. Berhenti sekejap, sama-sama. Lepas tu nak jogging, tu jogging lah. Ya tak? Ha, jadi itu yang dikatakan, buka segala pintu, sehat. Allah maafta abu-abu sihah wal-afiyah. Sihat dan afiyah. Afiyah ini rohani kita, roh kita. Ha, rohiyah kita. Rohani kita. Hati kita, sehat juga. Wa aftahabu ni'mah wa syukran. Bukalah segala pintu ni'matmu dengan kesyukuran. Berapa ramai orang yang menepati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak bersyukur. Apa yang dikatakan la in zakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur di atas segala nikmat, Allah akan tambah lagi. Kalau dia bersyukur di atas nikmat iman, Allah akan tambah imannya. Bagaimana bersyukur di atas nikmat iman? Sudah tentulah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini wa iqra bil lisan wa tasdi bi qalbi wa amal bil jawarih. Kata Imam Ghazali rahimakumullah. Lisan dia, lidah dia. Orang beriman ini dibasahi dengan zikrullah. Kita tak tahu lagi tuan-tuan. Anak-anak kita boleh zikirkan kita. Walaupun anak-anak kita duduk bersama kita. Walau kita sayang anak kita. Anak kita sayang kepada kita. Ya? Anak kita berjaya. Ya? Dari segi kehidupannya. Dari segi pekerjaannya. Tapi belum tahu lagi. Ya? Dia boleh zikir ke atas kita. Maka dengan itulah kita membuat persiapan bagi diri kita. Ya, bila meninggal man mata ibda adan kata ma ilm ila salasah. Bila meninggal seorang anak adan tu putus segalanya melainkan tiga perkara yang tidak putus. Sadaqatul jariyah. Ha, jadi maknanya atas diri kita kita membanyakkan zikrullah sebab itu guru-guru mursyid ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu pesan pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa dalam keadaan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, salah satu dia majlis ilmu ini adalah majlis zikrullah. Selain pada itu ialah kita memperbanyakkan zikrullah. Kalau boleh ya, afdhal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhal zikr itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ha, jadi kita meneruskan zikrullah itu ya sehinggalah sebanyak mungkin. Ha, dengan lidah kita dengan lisan kita. Wa tasdi bi qalbi, hati kita sentiasa merasakan kebesaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sentiasa merasakan bahawa kebesaran Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau kita nampak rumah besar maknanya kebesaran dari segi saiznya dan sebagainya. Kereta besar, apabila kita masuk di dalam feri ya di Pulau Pinang, maka feri pula besar daripada kereta dari segi saiz. Ya, feri pula masuk dalam laut, laut lebih besar pula. Laut dibezakan dengan daratan, daratan ini besar daratan lagi. Dan alam dibezakan dengan alam lebih besar saiznya. Tapi siapa yang menciptakan kebesaran yang besar dari segi keduniaan ini? Yang besar dari segi benda-benda, perkara-perkara yang Allah jadikan ini? Ialah Khalik, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya kita membesarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebesaran sifat zat af'al. Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahu Rahmanir Rahim, Al-Malikil Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'mini, Muhaimin. Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Khalikul Bari'ul Musawir, Al-Asmahul Husna. Nah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, wa tasbih qalbi, hati kita sentiasa merasakan kebesaran syariat Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa tasbih qalbi, wa amal bil jawarih, dan kita nak melakukan amalan-amalan yang ditinggal sebab Rasulullah Alaihi Wasallam. Pagi lagi kita dah sanggup bangun sebab itu Imam Syafi'i rahimakumullah. Ya, di dalam kitab, banyak sekali dalam kitab-kitab kita dapati menyarankan bahawa orang yang bangun di awal-awal pagi ni dan antaranya sifatnya ialah orang-orang ini bertakwa. Ya, bila bangun pagi itu dia ada urusan. Ya, lepas saja urusan kerehatan dia, dia ada satu urusan yang sangat besar, iaitulah nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala dengan solat subuh. Tuan-tuan, inilah satu ujian dalam solat subuh ni, bukan semua orang boleh bangun. Ya. Bangun tu maknanya nak solat subuh tu. Bangun mungkin bangun awal-awal tadi pergi jogging, mungkin ramai juga. Ya, ataupun bangun awal-awal saja bangun. Ya. Ha, Tak habis tengok raja lawak, nak tengok datuk lawak pula pagi. Raja lawak tak habis, tengok datuk lawak pula. Tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lepas ini, selepas ini, memang dah disebutkan, musuh-musuh Islam dia sentiasa cari jalan supaya bagaimana manusia cuba lalai. Dari segi hiburannya. Lalai dari segi hiburannya, lalai dari segi apa ni, filemnya, lalai dari segi fashionnya, lalai dari segi makan dan minumnya. Musuh-musuh Islam. Lepas tu doa kepada imam kita tadi, kunut nazilah tadi, Allah fansur ihwanan muslimin. Di nazilah tadi. Sebab doa kunut tadi ada nazilah. Fansur ihwanan muslimin, bantulah kami di antara orang Islam. Al-mujahidin, orang-orang yang sedang berjuang. Berhadapan dengan musuh. Kulil zaman wa kulil makan, di tiap tempat, di tiap seluruh dunia Islam. Menghadapi musuh. Bagi mereka yang berjuang berhadapan dengan musuh, insyaAllah. Bawalah fashion ke, bawa apa ni, bentuk-bentuk hiburan-hiburan dan sebagainya, insyaAllah mereka tidak mudah terpengaruh. Sebab mereka sedang berhadapan dengan musuh. Mereka sedang berjihad. Tetapi bagi sebahagian negara Islam yang belum diuji dengan ujian yang demikian, seperti kita sendiri, belum diuji demikian, maka datang ujian-ujian hiburan. Hiburan ini begitu banyak. Penuh. Cuba buat konsert ceramah di kuliah. Boleh bilang bezanya. Sebab itulah ujian bagi orang mukmin ini tu berhadapan dengan cabaran-cabaran ujian berhadapan dengan kita ini. Perkara yang boleh merosakkan, yang boleh merosakkan tauhid akidah, yang boleh merosakkan mempengaruhi apa ni kehidupan kita ini, ialah berhadapan yang berada di sekeliling kita ini adalah musuh-musuh yang disebut sebagai musuh-musuh mempengaruhi, musuh-musuh besar yang mempengaruhi. Minal Yahudi wal Nasara, di kalangan Yahudi Nasrani. Minal Kufar wal Munafiq, di kalangan orang kufar dan munafiq. Sebab itu dalam doa nazilah imam kita tadi, minta Allah Ta'ala bantu, tolong kita. Dengan bantuan-bantuan yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada Nabi-Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat kita sekarang ni, sebelum waktu menunaikan haji ini, berada di Makkatul Mukarramah, menunaikan umrah, tawaf, sa'i dan tahlul. Berdoa semata-mata dengan satu keyakinan hati yang penuh khusyuk dan tawaduk untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, maka kita juga bercita-cita demikian, tuan-tuan. Dapat haji, pergi haji, riyah, umrah, pergi umrah, doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya bila Allah Taala mengatakan kau sebagai tetamuku, tidak ada siapa boleh menghalangnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika. Walaupun kita pernah dah sampai ke sana umpamanya, ramai yang berkatakan susah nak pergi ke Mekah apa semua, kita jangan sebut perkataan susah itu. Bahkan Allah Taala berikan lebih banyak kesenangan sebenarnya. Kadang-kadang yang menyusahkan kita diri kita sendiri. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala, dulu anak-anak kita pergi belajar ke Universiti Al-Azhar, tak payah ada stam apa semua. Boleh hantar daripada sekolah-sekolah, habis Rabi' Sanawi aja dulu, habis saja sekolah SMU dan sebagainya, terus pergi Mesir, pergi lagi. Kita sendiri yang menyusah-nyusahkan. Sehingga terpaksa ambil stam, tak ada stam, tak boleh berjaya. Maka, di dalam pendidikan Islam ni, patutnya benda tu lebih memudah, bukan lebih menyusahkan. Dan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita ni sebenarnya. Allah Ta'ala beri, jalanlah, beri kepada kita. Jadi dengan suasana yang demikian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua perkara-perkara yang demikian, Allah mudahkan saja. Itu sahabat imam, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri telah memberikan ruang kepada kita. Allah Ta'ala, wa makaru makaru Allah wallahu khairul makirin, fi'il madhi tu. Sungguhnya kaum musyrikin telah merancang, Rasulullah Allah Ta'ala suruh merancang dan para sahabat orang mukmin. Tapi ingatlah, perancangan Allah tu lebih baik. Kemudian datang lagi fi'il mudhari', wa yamkaru yamkaru Allah wallahu khairul makirin. Dari tadi wa makaru, ini wa yamkaru pula, perkara yang sedang, yang akan berlaku. Perancangan Allah kepada orang mukmin ini adalah terlalu baik, benda yang sangat baik. InsyaAllah lah tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Hakikat sebenarnya kita bermatlamat, bertujuan untuk nak merasakan bahawa segala-galanya Allah akan beri pada kita. Tapi jangan kita di kalangan kita, sebahagian daripada umat Islam sendiri yang menjadi menyusah-nyusahkan. Kita patut mempunyai, insyaAllah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, yang kita minta lah dibukakan ya, iaitu nikmat. Dalam surah An-Nahli, wa in tu'nimatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni, tak terhitung banyaknya. Yang paling tinggi lah, yang paling hebat sekali di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Walaupun Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, innal imanu wa yazid wa yanqas. Kadang-kadang ianya bertambah, kadang-kadang ianya berkurangan. Ya, kerana iman kita bukan iman kamilin, iman para nabi-nabi, minan nabi was-siddiqin. Orang yang membenarkan rasul-rasul dan rasul-rasul dan nabi yang terdahulu. Orang yang membenarkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, ya, Nabi Daud. Ya, tengok bagaimana kita melihat ketaatan ummah rasul-rasul terdahulu yang disebut sebagai minal awwalin. Ya, dalam suratul Waqi'ah. Suratul minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kenapa Allah Taala puji dia kerangan orang-orang yang minas siddiqin ini? Ya, mereka adalah orang-orang yang membenarkan rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kaum Bani Israel di kalangan Yahudi dan Nasara yang Allah Taala utuskan rasul dan nabi-nabi kepada mereka yang begitu ramai di kalangan kaum Bani Israel, tetapi nabi dan rasul itu mereka herdik dan mereka bunuh sebahagian daripada. Muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang membenarkan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sirah nabi dan sirah rasul itu perlu kita pelajari juga. Selain pada sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah gambarkan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi dan rasul. Kalau dalam surah kisah Nabi Adam dan Hawa, kisah Adam umpamanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusfidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu nabi yang lain. Kita lihat bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam, walaupun tidak ramai mengikuti Nabi Allah Daud. Sama juga rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain. Kalau berbeza berbanding dengan musuh-musuh yang sedang dihadapi oleh mereka. Ya, masa Nabi Daud daripada 700 orang. Itu pun diracun oleh musuh tinggal 70 orang. Ya, apabila Nabi Daud berpesan kepada kaumnya supaya jangan minum air dalam laluan sungai kerana air itu telah diracun oleh musuh, tapi oleh kerana ujian dahaga yang amat sangat, sebahagian daripada tentera-tentera mengatakan kalau minum sedikit mungkin tak mengapa, tapi oleh kerana air itu air racun, walaupun sedikit sebahagiannya mati syahid, bukan nak berjuang lagi minum racun-racun yang telah diracun oleh musuh sehingga tinggal 70 orang lebih kurang. Sedangkan musuh ada 700,000. Tetapi pertolongan Allah Ta'ala kepada tentera-tentera mukmin, tentera-tentera Nabi ini, Rasul ini, nak menunjukkan bahawa kejayaan itu bukan kerana sedikitnya, tetapi kejayaan itu datang daripada kekuatan iman. Kekuatan iman yang telah Allah Ta'ala kuniakan kepada tentera-tentera Nabi Allah Daud alaihissalam dan juga tentera-tentera yang lain. Kita lihat sama juga sirah Nabi Rasulullah dalam peperangan Badar, yang keluar 313 orang, 1,000 daripada musuh. Memang ada dalam sirah, tetapi bukan kerana sedikit itu, tapi kerana keimanan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya tuan-tuan, dalam soal-soal yang hari ini yang mendukung Islam, yang makna rasa cinta dengan syariat Islam bukan ramai. Kalau dibandingkan di sebaliknya, yang sentiasa memusuh Islam, yang sentiasa tidak yakin, tidak percaya dengan syariat Islam, ramai. Tapi Allah Ta'ala akan beri pertolongan insyaAllah pada orang mukmin, orang yang benar-benar memberikan pengorbanan mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang telah berkorban untuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga untuk nak menjadikan bahawa hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa dilaksanakan di dalam kehidupan. Muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya kita memohon wa'abtahbu ni'mah. Ni'mat tadi. Ni'mat iman yang paling tinggi. Dan bukti yang kedua nak menunjukkan bila Rasulullah SAW berada dalam masjid. Ketika itu, maka datanglah seorang lelaki yang benar. Yang merupakan lelaki itu adalah malaikat Jibril AS. Nabi SAW sehingga sahabat-sahabat dia ada sekiranya tidak mengenali lelaki ini. Berpakaian sebuah putih, bersih, tidak ada kesan musafir. Lalu menyoal, bertanya kepada Nabi SAW, akhbirnil anil iman. Ya, beri tahu aku tentang iman ya Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawab, al-iman tuminu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qad khari wa sallallahu minallahi ta'ala. Sadaqta ya Rasulullah, benar kamu ya Rasulullah. Ha, jadi yang paling tinggi adalah iman. Karena itu tuan-tuan, di dalam pendidikan apabila ia berasas kepada iman, dalam pendidikan bila berasas kepada ya, di dalam pendidikan itu ada asas-asas iman, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya suatu pendidikan yang berjaya. Ya, tetapi kalau sekiranya dalam bidang pendidikan yang begitu luas, ya, bidang pendidikan yang bidang yang sangat luas tuan-tuan. Ya, bermula pendidikan asas sampai ke pendidikan awal, sampai pendidikan pendidikan kepada tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3, kepada menengahnya sampai kepada universitinya, sampai kepada peringkat pendidikan secara formal, tak formal dan sebagainya. Pendidikan secara yang maknanya diuruskan melalui berbagai-bagai perkara pengurusannya, maka ia berasaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya setelah ada pengajian-pengajian di dalam pendidikan itu, pendidikan kemahiran, pendidikan apa juga, tapi asasnya, basicnya adalah pendidikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Misalnya ada basic asas. Barulah pendidikan menjadi satu pendidikan yang berjaya. Quran lengkap. Kalau untuk menjadi seorang doktor ada dalam Quran. Untuk menjadi seorang jurutera ada dalam Quran. Untuk menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah masyarakat, sebuah negara ada dalam Al-Quran. Sebab itulah pecahan-pecahan ini disebut oleh ulama-ulama kita, termasuklah Imam Nawawi sendiri membicarakan soal-soal pendidikan. Yusuf Al-Qardawi, ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Balad. Fiqhul Balad. Ya. Iaitu fiqh kepada kenegaraan. Menyarankan di antara dalam bidang ilmu ini mesti berasaskan kepada akidah dan tauhid. Sebab itu kalau kita lihat bila sebut soal iman tadi, soal yang berasas kepada akidah dan tauhid. Sebab itu dalam sirahnya Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Semata-mata kebanyakan ayat yang turun adalah ayat yang mengenai akidah dan tauhid. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bukan hanya orang beriman saja. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kamu sebagai manusia yang Islam. Barulah turun ayat ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, sabarlah dengan ujian Allah. Kerana orang yang sabar itu berada bersama-sama di mana Allah Ta'ala akan menolong, membantu orang yang sabar. Wasabiru warabitu wattaqullah. Kerana Allah menjanjikan dan merupakan orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mereka akan berjaya dunia dan akhiratnya. Baru turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Haqqa tuqatih. Jadi, tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sirahnya. Isi tauhid dan aqidah. Maka, mudah-mudahan kita sentiasa memperkembangkan soal-soal berkaitan dengan tauhid dan aqidah ini. Selain daripada zikrullah dan sebagainya. Untuk mendalami aqidah dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga sepatutnya memahami bahawa soal-soal yang berkaitan dengan usuluddin. Ya. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal kita dalam kita memahami agama ini ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kitab-kitab tauhid yang begitu banyak dikarang oleh ulama-ulama kita tuan-tuan, perlu dibahas, perlu dibincangkan. Dan juga kita melihat di sini dalam soal akidah tidak ada kompromi. Dalam masalah tauhid, kalau masalah-masalah furu'iyah, ya kita boleh ada pandangan-pandangan yang boleh kita kembangkan. Tapi dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin tidak ada kompromi. Aqidah al-sunnah wal-jamaah. Tuan-tuan hari ini, soal-soal yang berkaitan aqidah, kalau zaman Rasulullah SAW pun sudah ada masalah ini berlaku. Maka Allah Ta'ala dah sebut. Apakah aqidah-aqidah yang tolak? Ialah, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yuminun. Sungguh orang kafir, sama ada kamu beri penangan kepada mereka, ya Rasulullah, kamu ajak mereka pada Islam, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tidak ada kompromi. Sebab itu turun suratul kafirun. Tidak ada kompromi juga masalah tauhid dan akidah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kadang-kadang pemimpin yang tidak faham soal-soal demikian, maka dia menganggap tidak apa, dia kata. tak ada masalah ni. Jadi kadang-kadang kita sekiranya orang muslimin sebahagian daripada ni yang tidak faham soal ini, soal ya, boleh kompromi. Jadi sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan. Ya, sampai kita tengok ada itu perasmian berhala-berhala oleh orang kita pula tu. Ya, kerana dia tak faham soal-soal berkaitan tauhid dan akidah. Sebab itu kita kena faham ya, soal-soal berkaitan akidah dan tauhid. Ya, turun suratul kafirun. Kul ya ayuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, wahai orang kafir. Kerana ada penawaran sebelum itu. Ya Muhammad, ya, kita kalau gitu kita bersama-sama. Ya, bila melihat kejayaan Rasulullah SAW dari segi sudut dakwahnya, dari sudut maknanya, dari segi da'inya, dari segi kejayaan Nabi SAW bukan hanya di tanah jajahan Mekah, tetapi sampai keluar dah. Melempah ruah sampai seluruh dunia. Berkembangan Islam ya, pada masa itu, di Farsi, di Rom, berbagai-bagai dunia. Maka mereka tidak dapat membunuh Nabi SAW. Mereka tidak dapat menghalang dakwah Islam. Maka lalu diberikan satu tawaran. Apa kata sekiranya engkau Muhammad nak menjadi pemimpin di kalangan kami, engkau kami angkat menjadi pemimpin. Tapi dalam masa yang juga masa dalam masa kami lantik kamu jadi pemimpin. Yang di dalam hati mereka, dalam pelaksanaan sifat mereka, mereka sebenarnya nak jadi pemimpin tapi nak jadikan Muhammad ini sebagai orang yang dipimpin. Maka turun surah kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Engkau semua tidak akan sembah apa yang kau sembah. Allah ulang dua kali. Wala na'budu ma battum wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu cara hidup kamu, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Itu dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Tapi hari ini oleh kerana kecetikan pemahaman dan penghayatan kepada keimanan dan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kadang-kadang tergadai soal-soal yang berkaitan akidah dan tauhid kita. Ya. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bincang bagaimana persoalan-persoalan hari ini, cabaran-cabaran tentang akidah, cabaran tentang tauhid pada hari ini, cabaran tentang maknanya cabaran-cabaran yang berhadapan dengan kita pada hari ini dalam masalah-masalah akidah dan masalah tauhid pada hari ini. Ya, berlakunya berbagai-bagai yang tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga hari ini baca Yasin, surah Yasin pun tak boleh dah malam Jumaat. Jadi kita tanya saran baca apa? Dia ambil tak jawab pula. Memang ada hadis Nabi SAW, Rasulullah menyarankan bahawa iqra'til fi suratul Quran. Memanglah suruh baca surah Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka bukan hanya baca surah Yasin tapi baca Al-Quran. Ya. Tapi Yasin itu bukan ke hati daripada Al-Quran. Yang kita baca itu adalah Al-Quran. Ya, jadi hari ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan demikian pun dijadikan sebagai satu isu besar pula. Kemudian memanglah Suratul Kahfi itu di antara surah yang terpilih. Suratul Kahfi. Ya, tak apalah kita di surau di masjid baca surah Yasin, balik rumah baca surah Kahfi pula. Kan? Tak ada masalah tu. Tapi jadi masalah pada hari ini, oh dia baca berapa puluh tahun dah baca surah Yasin, tak faham langsung makna surah Yasin. Tak tahu kenapa Allah turunkan surah Yasin. Biasa dia bawa surah Yasin ni. Ni surah Yasin ni. Dia lengkap. Sebab nuzulnya kenapa Allah turunkan. Apa kisah dari surah Yasin. Jadi kita nak menuju ke arah tu. Alhamdulillah lah baca Yasin, malam Jumaat. Fadilat kelebihan Allah kurniakan. Tapi sampai mana kita baca Al-Quranul Karim supaya kita dapat memahami isi kandungan ayat Al-Quran itu supaya diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang terlalu penting, yang selamat, yang tersangat penting. Sebab setiap kali wahyu yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan mencerita kisah daripada wahyu yang turun itu kepada sahabat-sahabat, kepada keluarganya, kepada seluruh ummahnya supaya umatnya dapat memahami, supaya diterjemahkan di dalam kehidupan. Ya, sebab itu jadi kilang kabut kita pada hari ini sebab ya, bila maknanya dari segi membaca Yasin itu alhamdulillah dah cantik dah. Ya. Dah cantik dah tu. Dah comel dah tu baca Yasin tu. Tetapi bilakah kita nak mementaikatkan daripada surah Yasin yang kita baca itu, selain pada fadilat, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, orang yang baca surah Yasin, kalau ada suatu hajat, maka insyaAllah Allah sampaikan hajatnya. Orang yang baca daripada surah Yasin, kalau dibaca kepada orang yang sakit, insyaAllah mungkin Allah sembuhkan, panjangkan usianya. Kalau umpamanya baca pada di kalangan orang yang sedang sakit, kalau sampai ajalnya, insyaAllah direngankan. Memang, kelebihannya. Tetapi dari segi makna daripada surah Yasin. Ya, dari segi maknanya bagaimanakah surah Yasin ini dijadikan satu perbandingan di dalam kehidupan kita. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kisahkan dalam surah Yasin. Ya, ada dua di kalangan pemimpin yang keluar ke Madinah. Ya, ya Allah SWT telah menyarankan supaya menyampaikan mesej dakwah. Dan kenapa sebahagian besar daripadanya tidak menerimanya? Kenapa kita tak ambil hari ini? Ya, satu panduan. Ya, orang-orang yang masih di kalangan masyarakat Islam kita sendiri juga yang menolak Islam, sebahagian daripada yang tidak rasa cinta dengan Islam dan tidak merasakan kebesaran syariat Islam. Jadi baca Yasin lalu. Ya. Lagi surah Yasin pun tak baca, ya, diubah jadi malam Jumaat pula. Ya. Malam tu juga, malam Jumaat juga tak peduli dalam suasana bagaimana juga hiburan-hiburan yang itu banyak. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Taala, kita tahu, ya, bila mereka katakan sebahagian daripadanya, Tuhan kami ini masih muda, ya. Tapi dan sebut masih muda itu, di kalangan sebut masih muda itu orang tua pun ramai. Ya, orang tua pun ramai. Ya. Maknanya hiburan tu tak habis-habis hiburan. Bukan tak boleh hiburan. Ya, terhiburnya Rasulullah dan para sahabat tentang bila turun wahyu Al-Quran, mereka baca Al-Quran daripada ayat-ayat surah Al-Quran itu. Yang sebahagian dari Abdullah bin Umar membacanya dengan secara taranum dan burdah. Sehingga Nabi SAW memujinya. Boleh kita baca Al-Quran Al-Karim, burdah-burdah baru ni, tilawah Al-Quran. Ya? Buat di Sarawak umpamanya. Dan, jadi kalau maknanya selama mana kita adakan program tilawah Al-Quran itu, satu perkara yang baik. Tetapi, ya, apakah isi kandungan daripada Al-Quran yang diterjemahkan itu, yang dibacakan itu, kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Yang berkaitan dengan kehidupan kita, harian kita di antaranya. Saya ingin bertukar pandangan dengan tuan-tuan dan soal-soal yang berkaitan. Ya, sebab itu dipanggilkan kuliah, kerana kita bertukar-tukar pandangan. Ada soalan tuan-tuan? Ada tambahan dan sebagainya soalan ke? Kuliah, kita pagi kuliah subuh, kuliah maghrib. Kuliah ini bukan pandangan, tapi tuan-tuan boleh bagi pandangan. Kita perkembangkan lagi. Ya? Boleh soal jawab, kalau dapat saya jawab, tak dapat saya tangguh dulu. Maka bukalah segala pintu-pintu, ya Allah, wa abtabu, ya? Ni'mah. Pintu nikmat, nikmat iman, itu yang tinggi sekali. Nikmat yang kedua setelah iman adalah nikmat Islam. Ya, Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni dapat Islam hasil daripada ibu bapa kita, datuk nenek kita Islam. Tapi sebahagian daripada sahabat-sahabat kita itu, mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala setelah maknanya Islam itu mereka dapat, mereka pegang sungguh-sungguh. Ya, bagaimana akhirnya Allah Taala berikan hidayah kepada mereka. Mereka sekarang berjuang di dalam Islam. Ya, sebahagian kita kadang-kadang Islam dapat dah kepada kita. Tapi berapa ramai di antara kita yang nak dapat mengamalkan Islam itu sendiri. Terutama dalam kaitan dalam bab solat. Sebab itulah kita lihat Universiti Kebangsaan Malaysia, ini PKUC, mereka buat kajian. Tak apalah kalau kita persendirian susah nak buat kajian. Ya, pihak universiti mungkin buat kajian. Ya, berapa ramai lagi orang yang tidak solat, tuan-tuan? Ramai. Ya. Mungkin di kalangan orang-orang yang dah tua pun ramai juga yang tak solat lagi. Ya. Kenapa? Yang disebut sebagai, ya, istilahnya tua bangka. Bangka ni maksudnya, ya, bila dah Allah Ta'ala berikan sampai peringkat umur tua ni, umur sampai 40, dia kalau dia tak berubah, dia susah nak berubah. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau umpamanya pukul 3 pagi macam ni tadi, ha, pukul 11 malam itu berada di tempat yang tak okey lagi. Tempat tak okey tu. Sepatutnya Alhamdulillah, dengan umur yang demikian, sepatutnya dia ada satu pemikiran, aku ni, ya, umur aku ni dah pengkat, orang kata dah maknanya tua dah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada aku ni, biarlah aku datang, mudah-mudahan dapat, ya, pergi masjid, solat, berjemaah, maghrib, insya' ataupun bersama urusan dengan orang masjid. Dah, sepatutnya begitu. Tapi pergi, tuan-tuan, kadang-kadang, ya, melihat dengan suasana yang demikian, kalaulah sahabat kita, kita boleh nasihatkan. Kalau sekiranya ada kaitan dengan keluarga kita, ya, ataupun paling tidaknya, bagaimana kita nak menyalurkan nasihat itu kepada sahabat-sahabat kita yang demikian. Ya, melainkan, selain pada doa, ialah kita sendiri kena berdakwah, ya, untuk mereka supaya datang. Sebab itulah, kadang-kadang, sampai peringkat umur itu pun masih menyanyi lagu-lagu, ya, walaupun bentuk lagunya macam ni, tuan-tuan, ya. Di hati ini, hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini, aku rindu padamu. Penuh sanubari antara kau dan aku. Hanya kaulah gadis pilihanku. Umur kat 70 tu. Umur 20 tahun. Sebab itu dia nyanyi lagu tu. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu. Penuh sanubari antara kau dan aku. Pada engkau lah tempatku mengadu. Lepas tu kita mengadu dengan siapa tadi? Ya Allah, waktu maghrib kan? Aku mengadu, ya Allah, pada engkau, ya Allah. Waktu insya, bukan? Ha, jadi dia mengadu tu tempat tu. Masalah rumah tangga mengadu situ. Ya, semua mengadu situ. Ha, jadi, ya, gadis ni kata, ya, bapak datang selalulah, tak apa. Ya, ongkos bapak banyak sekali, bapak lepas bersara, ya. Ya, bapak mari selalu, ya, bapak. Ya, memanglah bapak, isteri bapak tu tak sukakan bapak. Dia suka, bapak sukakan saya saja. Tuan-tuan, isteri kat rumah, ya, kalaulah waktu yang demikian, bawa isteri sama-sama ke surau, tuan-tuan, kan? Ya, ke masjid. Ya. Ha, ini fokus. Kadang jadi masalah rumah tangga, gejala rumah tangga ini, pasal proses itu tak ada. Proses mendekati Allah tu. Ha, sambung, ada sambung lagi tu? Ada sambung lagi? Oh Tuhanku, berikanlah ketenangan abadi dalam ku menghadapi resahnya hati ini, mendamakan cinta gadis yang ku sayang. Patut mendamakan kehidupan ni kepada Allah ni. Ya, nak kena tukar skrip dia, skrip lagu tu. Ha, itu kalau boleh tuan-tuan kita tukar skrip dia tu. Oh Tuhanku. Oh Allah sepatutnya. Tak payah Tuhan dah. Oh Allah, engkaulah tempat aku mengadu. Oh Allah, engkaulah tempat segala-galanya, ya Allah. Ya, aku mengadu padamu, ya Allah. Itu baru sebahagian daripada saya ambil satu daripada kumpulan UNIC tu, kumpulan nasib tu. Tuan-tuan tak cerita lagi lagu Brori Maranteka ni. Bulan Bicara apa semua. Tuan-tuan tak tahu ni lagu-lagu yang berbagai-bagai lagu percintaan ni. Itulah ujian dia. Ya. Jadi, kadang-kadang manusia terasa maknanya satu hiburan bagi dia. Sebab dia rasa di rumah, dia rasa dengan keluarga, dengan isteri dia, dia rasa dengan ini. Ya, tidak ada makna dalam hidup. Maka kerana apa? Kerana dia tidak mendekati kebesaran Allah SWT. Cuba dekati dengan kebesaran Allah. Ya, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah kewangan, dalam masalah apa juga, penyelesaiannya datang. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Allah ni sebut dalam Quran. Wa may yattaqillaha. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Mendekatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa yang kalangan sahabat-sahabat kita itu alhamdulillah dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ditinggal terus. Ya, dia datang berjemaah pada hari ini. Allah beri dia umpamanya. Ya, bukan hanya tadi dengan lagu-lagu yang demikian tadi, hiburan-hiburan tadi, beri dia. Akhirnya, ya, dia dengan keluarga dia begitu Allah Ta'ala kurniakan. Ya, dapat menunaikan haji pada tahun sudah. Ya, bersama-sama pergi ke haji. Allah berikan rezeki pada dia. Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Ya, akhirnya, dia jadi ta'ibun. Dia bertaubat sungguh-sungguh. Taubat nasuhah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala berikan. Kita dapat lihat dari segi, ya, dari segi kehidupan, perjalanan kehidupan itu. Menjadi orang yang Allah Ta'ala tolong sungguh. Allah Ta'ala bantu sungguh. Dalam hidup. Itu baru soal yang berkaitan. Satu contoh saja saya beri kepada tuan-tuan pada kuliah ini. Banyak lagi contoh-contoh yang kita lihat pada hari ini. Apa juga permasalahan-permasalahan sebenarnya. Hendaklah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang bila orang mengadu kita kepada kita tuan-tuan. Tentang masalah-masalah dan sebagainya. Kita sarankan kepada dia. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat solat hajat. Ya. Yakin kepada diri, buat solat fardu, ya, banyak baca Al-Quranul Karim, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha ke arah-arah yang lebih baik, maka Allah akan beri jalan. Sebab Allah janjikan wa may taqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang Allah Taala kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki ni bukan harta benda saja tuan Haji. Rezeki ni salah satu daripada ketenangan hidup. Rezeki juga bukan hanya dari segi harta benda dan sebagainya. Tapi rezeki juga adalah merupakan hidayah, taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ini luas. Ya, bila sebut razaqah, rezeki ini bukan harta benda saja. Ya. Kalau seorang sahabat saya, ya, dalam keadaan walaupun dia tidak maknanya senang, Bukan orang senang. Bang, alhamdulillah semalam. Ya, saya kita, sahabat kita daripada Kelantan. Memang kita tahu dia bukan orang senang. Anak ramai. Ya, anak masih kecil-kecil lagi. Yang belajar ramai lagi. Tapi boleh naik kapal terbang mari. Ya, itu mari kenduri baru tuan-tuan tu. Mari bekwah ya. Ya, mari kenduri dekat Salam. Anak nak jumpa dia lepas ni. Ya, dia mari dengan keluarga dia. Boleh mari isteri anak naik kapal terbang. Walaupun sebut dalam keadaan orang kata ya, kehidupan kehidupan anak ramai dengan suatu suasana, tapi Allah beri jalan. Ya, Allah beri jalan. Jadi sahabat kita yang kenduri ni, ya, dia kata tak apa, dia kata mari, mari, mari. Ah, tiket terbang kawan bagi. Orang yang kenduri ni orang yang hebat. Orang yang ada banyak harta dan sebagainya. Orang yang faham. Ya kan? Tak ada masalah. Kapal terbang pergi balik. Berapa orang? 7 orang? 8 orang? Allahu Akbar tuan-tuan. Allah beri jalan ya. Ha, itu dia telefon anak-anak Ustaz. Esok pukul 6 nak balik. Nak flight balik ke kota baru. Ha, nak jumpa sekejap. Anak ajak tidur kat rumah tak boleh lah. Pasal jauh dia daripada Sahlab. Ya? Ha, mari jumpa sahabat-sahabat kita. Kenapa tuan-tuan itu? Kadang-kadang kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak sangka, saya sangka dia naik bas lah. Ya, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi tengok Allah berikan jalan. Ya, kemudahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Ha? Dan kadang-kadang orang beri pada dia. Ustaz kita ni. Ya? Ha, kadang-kadang tiap-tiap boleh katakan dalam setahun 3-4 kali pergi umrah. 3-4 kali pergi. Ha, jadi itu rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Takwa pada Allah Ta'ala ada jalan. Ya, ada jalannya. Ada soalan sangat ni tuan-tuan? Tak ada lah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat iman. Ya, dengan nikmat Islam. Dengan rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Berbagai-bagai kesyukuran. Tanda kita bersyukur di atas nikmat Allah SWT. Lepas itu kalau kita lihat orang bersyukur ni tuan-tuan. Dijaga segala-galanya. Makannya jaga. Minumannya. Dari segi kehidupannya. Dipelihara dijaga. Ya, kita lihat. Jarang orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dia ambil air sirap ke apa ni tuan. Ya. Sebab dia rasakan nikmat Allah Ta'ala itu. Sebab itu kita lihat dulu. Ya, dulu keluarga-keluarga kita, ayahanda kita dulu. Kalau nasi jatuh pun dia suruh. Ya tak? Kenapa tu? Nak merasakan nikmat Allah Ta'ala ini sangat besar. Rahmat Allah Ta'ala ini sangat besar. Ya, sehingga apa yang dikurniakan Allah Ta'ala pada kita ni tuan-tuan. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala ini sangat besar. Ya, dalam kehidupan kita ni. Salah satu nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dan kepada Rasul, kepada Rasulullah dan Rasul-Rasul adalah nikmat yang kekal abadi. Al-Jannah. Itulah tuan-tuan nikmat pemutus kita yang terakhir itu harapan kita. Wa adkhil jannata ma'al abrar. Ya Allah, kau masukkan kami dalam surga bersama yang orang-orang yang kau ampun. Orang-orang yang kau maaf. Orang-orang yang kau kasih, ya Allah. Wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Jauhkan kami, ya Allah, daripada bagaimana dahsyatnya azab dan panas dunia pun kami tak tahan, ya Allah. Bala bencana pun kami tak tahan, ya Allah. Ujian-ujian yang ada di dunia pun kami tak tahan. Panas dunia pun kami tak tahan, ya Allah. Panas matahari pun kami tak tahan. Bagaimana menghadapi azab neraka-Mu yang kekal abadi. Melainkan dengan sifat uluhiyah, rububiyah, kebesaran-Mu, ya Allah. Melainkan dengan kebesaran-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ha, tuan-tuan, kita datang. Ini rahmat Allah. Ya. Dalam rahmat Allah itu kadang-kadang ada ujian di dalam. Dalam kasih sayang Allah itu ada ujian di dalamnya. Ya? Ha. Maklumlah dalam kehidupan kita ini tuan-tuan. Apakah mereka beriman pada kami, tidak kami uji mereka. Dengan takut. Walaupun min al-khawf wal-ju', lapar, dahaga. Walaupun min al-amwal, miskin, susah. Wa ampus, diri kita pun Allah Ta'ala uji. Was-samarat, kadang-kadang sehat, kadang kurang sehat dan sebagainya. Was-samarat, kekurangan. Makanan dan buah-buahan. Kerana asbab nuzul ayat ini bila kaum kufar dan munafik telah membaikot ya, buah-buahan makanan supaya orang Islam mati kelaparan. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala rancangkan. Ya, berbuahnya pokok-pokok para-para sahabat. Buah-buah tamarnya. Ya, luar biasa. Apabila dalam keadaan buah yang begitu banyak. Tengok. Ya, bila merenca orang munafik, orang kufar merancang demikian, Allah rancang orang mukmin. Itu je dalam kehidupan kita lihat. Kita jangan bimbang. Allah akan rancangkan orang untuk orang mukmin, orang yang sentiasa beriman, orang kasih kepada-Nya. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Ya, wa basyiris sabirin, berilah kita gembira dengan jannah, surga Allah. Sabar dengan ujian dalam kehidupan ini. Wa idza asaba musibah, mereka ditimpa suatu musibah, ya, suatu ujian dalam hidup, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, baru tahulah bahawa sesungguhnya ujian ini Allah nak meningkatkan keimanan ya, kepada kita. Sebab itu Nabi dan Rasul ya, ujiannya sangat besar, sangat hebat. Ya, orang-orang mukmin, ya, tengok pendakwah-pendakwah, orang-orang yang nak melaksanakan Islam akan diuji dengan berbagai ujian. Ya, di Indonesia sendiri, negara Islam, seluruh dunia sendiri kadang-kadang, ya, dia tak faham erti orang yang berjuang ke arah perjuangan Islam dengan orang-orang yang tidak berjuang. Dia tak tahu. Maka orang yang sedang berjuang kadang-kadang ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Ini berlaku di negara Arab sebelum daripada ini. Syria umpamanya. Berapa ramai bunuh para ulama-ulama. Di negara Arab sendiri membunuh para ulama. Ulama-ulama dibunuh. Sedangkan ulama-ulama telah membantu di dalam pentadbiran, membantu dalam pengurusan, dalam kehidupan. Membantu supaya Allah Ta'ala menurunkan rahmat dengan turunkan bala bencana. Tapi bila dibunuh, turun bala bencana yang sangat besar sehingga hari ini. Apa yang berlaku di negara-negara Arab sebahagian daripada sehingga hari ini. Inilah bala bencana Allah yang sangat kita takut. Bila bila keadaan suasana demikian, kita tidak merasakan bahawa kebesaran adinullah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit sebanyak tuan-tuan untuk kuliah pada pagi ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan ianya menjadi suatu pengetahuan yang akan insyaAllah kita amalkan, dan dengan kekuatan jamaah. Ya, disebut oleh Nabi SAW, kuatul iman bi kuatul jamaah, kata Nabi. Datang kekuatan iman itu adalah kekuatan jamaah kita. Sebab itu bila kita hidupkan jamaah di dalam keluarga itu sendiri, tuan-tuan. Saya ada proses macam hari inilah, pertemuan dengan keluarga. Hari ini malam ni, ya, dengan ahli-ahli keluarga yang kecil 10 orang, 20 orang. Ya, sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dulu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kena buat pertemuan-pertemuan 10 orang, 20 orang. Ya, dengan adik-beradik, anak-anak, keluarga dan sebagainya, termasuk sahabat-sahabat kita. Dengan pertemuan ini, kita membincangkan soal-soal bukan hanya makan minum. Berapa ramai orang boleh bertemu kerana makan dan minum saja, tuan-tuan. Ya, habis. Doa pun tak baca. Ha? Makan minum ya. Habis begitu ya. Makan minum, habis. Ya, tapi rohani kita, ruhiyah kita. Ya, yang saya kata tadi, afiatul bijasad. Ya, afiatul rohani. Afiah dengan kerohanian kita itu kita tidak bina. Bacalah setiap hadis sikit, baca sirah Nabi sedikit. Ha, baca sama-sama ajak baca surah Yasin umpamanya kalau ada baca Yasin. Lepas tu baca tahlil sedikit, baca doa dan sebagainya. Ha, jadi kita kena ada pertemuan-pertemuan ini. Ya, saya pertemuan insya-Allah dengan sahabat kita yang datang daripada Kota Baru ni. Ha, saya beritahu dia, saya akan berjumpa dengan dia. Ya, lepas tu pertemuan dengan keluarga pula kita kena buat. Hari ini, malam ni, malam esok. Ya, ambil kesempatan. Pesara ni tuan-tuan, kita lagi alhamdulillah banyak masa untuk kita nak bersama dengan orang-orang demikian. Kita kena buat dengan keluarga kita, tuan-tuan. Kita kena lihat. Sebab kadang-kadang perlu apabila kita melihat mereka, kesedaran mereka terhadap solat. Ya, tengok waktu solat biasa je. Tak rasa apa-apa. Ya, kadang-kadang berkaitan dengan silaturahmi ni, kasih sayang ni tak ada. Ha, kita kena hidupkan balik insyaAllah, tuan-tuan. Ya. Ha, jadi itu yang saya rancang, ya, dengan ahli keluarga yang terdekat. Ya, dengan sepupu, dua pupu, tak kira yang ada di wilayah persatuan ni, yang ada di mana juga tak kisah. Ya, peringkat awalnya kita ada dipanggil usrah. Itu yang dipanggil usrah. Usrah ni berasal dari perkataan keluarga. Ya, kena adakan makna usrah. Ha, usrah ni sekurang-kurang kita baca sedikit ya. Tazkirah bukan nak panjang, setengah jam ya. Ya, 20 minit. Supaya ada satu kesedaran, keinsafan ya, terhadap bagaimanakah kehidupan kita, matlamat hidup kita yang sebenarnya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barulah kita memahami matlamat hidup ni, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Barulah soal-soal apa dalam kehidupan kita ni jadi ibadah. Jadi ibadah ni. Ibadah khususiah ni lah. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ghairu khususiah ni banyak. Umum. Ibadah umum ni. Ha, sebab itu tuan-tuan rahmat Allah SWT untuk nak jadikan ibadah, maka cabaran yang ada di hadapan kita ni begitu banyak, begitu hebat. Ya. Boleh tunggu depan TV 3 jam, 4 jam. Ya. Maharaja lawak. Tapi setengah jam nak buat tasbirah dalam Allah, bila berhenti Ustaz? Bila berhenti? Bila berhenti? Bila nak berhenti? Ya, baru setengah jam tu. Jadi anda buat pandangan mudah aja. Ah, ha, tengok Maharaja lawak berapa jam kamu? 3 jam, 4 jam. Ha, ini setengah jam aja. Nak tengok, nak compare bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, ini bukan lebih hebat lagi. Ya. Yang disebut bukan setakat maknanya lebih hebat, bukan setakat 3 juta Allah nak beri ni. Allah akan beri seluruh kehidupan kita ini dengan balasan dengan jannah yang kekal abadi. Bukan setakat 300 ribu, tapi jannah pembalasan Allah. Surga. Tapi tak dapat sekarang lah. Ya? Ha. Bayangan surga tu Allah dah beri pada kita dah, jalan dia. Ketenangan, kebahagiaan, ya? Ada kesederhanaan dalam hidup, keseronokan, kebahagiaan beribadah. Allah beri dah bayangan-bayangannya tu. Ha. Nak mengarah kepada jannah yang kekal abadi. Saya selalu buat proses macam itu ya, dengan keluarga, adik-adik dan tuan-tuan. Ya? Tengok tak selesai masalah solat, kita cerita tentang solat. Tengok tak selesai dalam masalah silaturahmi ni, saya nak sekereta bergaduh saja. Ha, kita ni, fokuskan keadaan demikian. Sebab itulah kalau ada kesempatan, pertunangan ke dibuat, majlis apa juga tuan, kita ambil masa sedikit, ruang sedikit untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita ini memberikan pandangan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, itulah yang apa yang kita rasa boleh buat, yang boleh kita rancang, kita teruskan dengan sunnah Nabi SAW daripada sunnah yang paling kecil sampai sunnah yang paling besar. Daripada sunnah-sunnah kerana makan di sebelah kanannya, dengan menjilat jari Nabi SAW, menggunakan tangan kanannya, keberkatannya. Daripada sunnah yang paling kecil sampai sunnah dakwah. Da'i. Sebab itu bila saya pergi ceramah pengasih semalam, ada 5 orang pergi keluar berdakwah. Saya kata Alhamdulillah. Ya? Maknanya dia sudah pakai pengkat pergi berdakwah ni. Ha? Artinya insyaAllah dia akan tinggal, bukan saja dia akan tinggal dadahnya, dia akan tinggal perkara-perkara yang tak boleh, tapi insyaAllah dia dapat hidayah Allah Subhanahu. Jadi memang begitulah tuan-tuan. Nak berikan orang ni proses, satu proses nak tinggalkan dadah ni, dia kena pergi berdakwah. Ya? Dia kena berdakwah. Dalam keadaan berdakwah juga, dia kena tambah ilmu. Dia boleh tak berdakwah tak tanpa ilmu. Kena da'i ni dengan ilmu. Maka dia kena berproses belajar. Ya. Dalam proses yang demikian, kena ada satu kekuatan dari segi pentadbiran, dari segi negara. Ha, untuk menjadi seorang orang yang cinta kasih. Ha, jangan dikata haram mengundi pula. Mengundi haram. Ha, jadi zaman Rasulullah tu tak ada mengundi. Tak sebut yang mengundi. Ha, kena faham pula. Kita umat Islam ini jadi satu umat yang kuat, umat yang kokoh, umat yang hebat dalam satu jamaah yang begitu hebat. Ha, apabila kita faham tanggungjawab kita. Ini anak-anak muda ni ramai tak daftar mengundian. Tak daftar pemilihan mengundi. Daftar mengundi ni ramai. Yang 21 tahun, 23 tahun, 24. Dia kata, tak ada zaman Nabi. Tak ada dalam sunnah. Dia pergi jawab apa begitu. Kita pernah pandai lah. Yang sebut oleh sirah. Ya, dalam sirah. Asas. Bilbalatul. Nekhwat. Kan? Asas-asas tu kena faham lah. Bahawa ketinya cara yang ada pada hari ini, cara memberikan kejayaan, kemenangan untuk umat Islam, untuk satu kekuatan Islam melalui proses. Maka kita gunalah proses yang ada. Itu sebagai satu contohlah tuan-tuan. Jadi sayang malanglah anak-anak muda kita ni. Dia tak rasa satu kewajipan. Dia tak rasa satu kewajipan dan dia rasa cukuplah daripada dakwah dah. Jadi kita kena betulkan. Dakwah, dalam suasana dakwah, tanggungjawab kita. Dalam suasana maknanya kita pergi daftar mengundi. Itu tanggungjawab kita sebagai ummah, umat Islam. Kan itulah satu kekuatan yang ada pada kita. Minta ampun dan maaf kalau salah dan silap. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau silap hadis Nabi SAW itu, dia kata, bangunlah kamu sebelum subuh. Sebelum lagi hadis itu. Baqiyamul qabla subhi. Yang tu. Semayang tahajud. Itu dah. Solat tahajud. Tahajud, solat tahajud tu sampai pada sunat hajat, segala sunat-sunat yang sebelum subuh tu, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, Rasulullah tu. Itu kadang-kadang kita bangun juga tuan-tuan. Tapi bangun basuh muka je. Bangun buang air. Kalau dapat kita solat, kita apa ni, istiqamah dengan solat tu, seperti yang tuan sebut tadi dalam hadis Nabi SAW, biqiyamul lail dipanggil. Itu yang katakan solat sebelum subuh. Kemudian kita buat sampai qabliyah subuh. Sampai qabliyah sebelum subuh tadi. Tapi kalau kita terlewat apa semua, tak ada qabliyah, kita terus subuh lah. Tapi itulah yang bangun malam ni tadi. 1/3 daripada malam. Itu sangat besar fadilatnya, betul sungguh. Ha? Untuk menyelesaikan apa masalah pun bangun 1/3 malam. Mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Membiasakan sebab itu Rasulullah dan para sahabat mewajibkan diri mereka bangun. 1/3 malam. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku bangun dan terjaganya, tengok Rasulullah berdiri lagi. Sehinggalah aku tertidur, Aisyah kata. Bangun lagi aku hampir subuh tu, Rasulullah masih qiyam, masih berdiri. Ya, maknanya bila tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ka'annaka Rasulullah wa Habibullah wastaghfir min zambi? Engkau adalah Rasul Allah, kekasih Allah, diampunkan segala dosa. Maksud ana abdillah ashkurillah. Aku adalah hamba kepada Allah dan aku patut bersyukur di atas rahmat Allah. Itu Nabi sebut. Nabi jawab, aku adalah hamba dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyukuran Nabi itu sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan eh? Ada juga sahabat-sahabat kita di pejabat pada hari ini, ya, dah mula puasa dah. Ya. Kalau tak sebulan pun dia kata dapat sehari pun jadilah bulan Rejab, Ustaz, dia kata. Ya. Jangan sampai Rejab tu lepas begitu. Tak dapat sebulan pun dia kata bulan Saban, dapat 2-3 hari bulan Saban. Tapi Ramadan tak boleh 2-3 hari dia kata. Kena sebulan bulan Ramadan. 2-3 hari bulan Ramadan. Ya. Jadi itulah tuan ya. Ada yang lain ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abtabu sihah wal afiyah. Buka kelas pintu kesihatan kami, ya Allah, dunia. Kesihatan diri, kesihatan rohani kami, ya Allah. Wa abwabu ni'mah wa syukran. Buka segala pintu ni'mahmu dengan kesyukuran, ya Allah. Wa abu maghfirah wal jannah. Buka kelas pintu keampunan dengan surgamu yang kekal abadi. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami zahir dan batin. Ampun dosa kami pada ibunda dan ayahanda kami. Ampunlah dosa kedua-dua ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunlah dosa mereka, ya Allah. Bagaimana susahnya mereka mendidik, menjaga kami ketika kami kecil dahulu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami mentarbiah, mengajar kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa para pejuang-pejuang kami yang sedang berhadapan. Ampunlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Dalam kami menghayati tarbiah anak-anak kami, ya Allah. Dengan cabaran yang begitu banyak, ya Allah. Berikan seluruh muslimin dan muslimat, mereka yang masih hidup, apatah lagi mereka yang ada di dalam barzah, dengan keampunan-Mu, ya Allah, dengan jannah yang kekal abadi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, panas di dunia, ujian yang kamu datang ke di dunia ini, ya Allah, malapetaka dan sebagainya, ya Allah, pun kami tidak tahan menghadapinya. Bagaimana nak hadapi azab neraka kamu yang azab neraka-Mu, ya Allah, yang kekal abadi min zalik. Jauhkan kami, ya Allah, daripada azab dunia dan neraka-Mu, ya Allah. Engkau datangkan kepada kami, ya Allah, dengan kesyukuran, dengan menghampirkan diri dengan kami, ya Allah, dalam surga-Mu yang kekal abadi. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka samiu alim wa tub 'alaina rahman innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami orang sentiasa taibun, bertaubat kepada dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan antara kami orang mendapat taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang dapat memahami wahyu-Mu, ya Allah. Minna kunya kepada nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقبل منا دعانا إنك سميع عليم وتب علينا رحمنا إنك التواب الرحيم دعوان بأسمنك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.